panjang dari pagi sampai malam. Aku terpaku duduk sendirian menatap jauh langit kelam semakin kelam. Mengapa kau pergi meninggalkan aku? Kau campakkan cintaku, kau buat hatiku merana. Merana karena cinta, merana karena cinta. Mengapa kau pergi meninggalkan aku? Kau campakkan cintaku, kau buat hatiku merana. Merana karena cinta, merana karena cinta. Panjang dari pagi sampai malam, aku terpaku duduk sendirian menatap jauh langit kelam semakin kelam. Mengapa kau pergi meninggalkan aku? Kau campakkan cintaku, kau buat hatiku merana. Merana karena cinta, merana karena cinta. Mengapa kau pergi meninggalkan aku? Kau campakkan cintaku, kau buat hatiku merana. Merana karena cinta.